Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah, karya Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizhahullahu ta'ala. Kita masuk pada kaidah yang ke-16, annahum ya'taqiduna anna tamkina fil ardi minhatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mereka ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti jejak salaful ummah, meyakini bahasanya kekuasaan di muka bumi adalah anugerah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yamnahuha liman qoma bima aujaballahu alaihi. Yang anugerah tersebut akan Allah berikan kepada siapa saja yang melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Minal ilmi nafi' wal amali salih, dan kewajiban tersebut berupa kewajiban untuk memiliki ilmu yang manfaat dan amal salih. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, laistakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah akan jadikan kalian penguasa di muka bumi. Kamastakhlafal ladhina minkoblihim. Sebagaimana Allah jadikan orang sebelum mereka, orang-orang beriman sebelum mereka sebagai penguasa di muka bumi. Walayumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan kuatkan, Allah akan teguhkan untuk mereka agama mereka, satu agama yang irtadalahum, Allah ridha agama tersebut untuk mereka. Walayubatilannahum, dan Allah akan ganti, min ba'di khawfihim amna, setelah dulunya mereka dalam keadaan ketakutan, menjadi merasa aman tentram. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. An-Nur 55. Maka di sini Allah syaratkan, Allah sampaikan syarat, terwujudnya tamkin, kekuasaan di muka bumi, dan rasa aman, dan hilangnya rasa takut. Allah katakan syaratnya adalah tahqiqut tauhid, adalah benar-benar bertauhid. Ya'budunani la yushriku nabi syai'a. Demikian juga menjalankan syariatnya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, alladzina immakkannahu fil ard, orang-orang yang jika kami berikan pada mereka kekuasaan di muka bumi, aqamu sholata wa atawu zakah, mereka menegakkan sholat dan membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil mungkar, mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka khilafah rasyidah, maka kekhilafahan yang benar, yang terbimbing, tidak akan mungkin terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, kecuali manakala kekuasaan tersebut mengikuti jalan khilafah rasyidah al-ula. Khilafah atau kekuasaan yang terbimbing yang pertama itu sahabat, yang mereka adalah orang-orang yang tegar di atas jalan Nabi. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu an-nubuwah fikum masyaallah antakun. Kenabian ada di tengah-tengah kalian selama waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah hilangkan manakala Allah berkehendak untuk menghilangkannya. Artinya nabi kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian sampai tiba waktu Allah takdirkan untuk mewafatkannya. Tsumma takunu khilafatun 'ala minhaji nubuwah. Kemudian setelah itu akan ada kekhilafahan, kekuasaan yang di atas jalan kenabian, itulah khulafa'ur rasyidin yang 4. Fatakunu masyaallah antakun, dan itu berlangsung selama waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah hilangkan manakala Allah berkehendak untuk menghilangkannya. Tsumma takunu mulkan 'abdan, kemudian akan ada kerajaan yang 'abdan, yang buruk akhlaknya, yang bengis, yang kejam. Fayakunu maka fayakunu masyaallah antakun, dan itu terjadi selama waktu yang Allah kehendaki, kemudian Allah hilangkan manakala Allah berkehendak untuk menghilangkannya. Tsumma takunu mulkan jabarian, kemudian akan ada kerajaan yang otoriter, yang didaktor, dan itu dalam rentang waktu yang Allah kehendaki, kemudian Allah hilangkan manakala Allah kehendaki untuk menghilangkannya. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, dan setelah itu akan muncul lagi khilafah di atas jalan kenabian. Thumma sakata, kemudian Nabi cuma diam. Dikatakan oleh Imam Ahmad, di catatan dikatakan oleh penulis hadisnya sahih, dan hadis ini ada dalam silsilah sahihah nomor yang 5. Penjelasan tambahan dari Syaikh Al-Fauzan, kaidah ini maknanya adalah at-tamkin fil ard, berkuasa di muka bumi itu hanya akan terwujud dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Ayat ini diambil dari firman Allah Ta'ala, وَلَيَنْصُرْنَاللَّهُمَّ يَنْصُرُهُ, sungguh Allah akan menolong siapa saja yang menolong agamanya. إِنَّ اللَّهَ لَقَوْيٌ عَزِيزٌ, sehingga Allah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Ya, orang-orang yang jika kami berikan pada mereka kekuasaan di muka bumi, mereka menegakkan salat, membayar zakat, lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, walillahi aqibatul umur, dan milik Allah lah akibat yang baik dari segala akibat yang baik. Demikian juga firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-55. Maka sebab Allah memberikan tamkin, memberikan kuasa kepada kaum muslimin sehingga dia memimpin dunia dan memimpin peradaban adalah beriman dan beramal saleh. Dan iman itu mengandung ilmu. Karena tidak mungkin orang itu punya iman yang benar kecuali dengan landasan ilmu. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilu salihat. Maka di sini ada iman dan amal saleh. Dan menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Ya'budunani di akhir ayat. Ya'budunani la yushikuna bi syai'ah. Maka jika kita padukan ayat-ayat yang ada, maka amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan sholat, membayar zakat, itu juga termasuk sebab terwujudnya tamkin kekuasaan di muka bumi. Maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mewujudkan hal-hal di atas, sehingga terwujudlah apa yang Allah janjikan untuk mereka. Nah, maka jika mereka kurangi hal-hal di atas, maka berkuranglah kekuasaan atau bahkan hilang sama sekali. Wa ta'aqaba al-adwar, dan silih berganti fase yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Ya, khilafah, kemudian kerajaan, kemudian khilafah. Dan seterusnya, maka silih bergantinya fase ini karena taghayyur, perubahan kondisi manusia. Jika mereka baik dan mereka wujudkan poin-poin di atas, maka akan terwujudlah kebaikan, rasa aman dan al-istiqrar, stabilitas nasional. Wa tamkin fil ar, dan kekuasaan di muka bumi. Namun jika hilang hal tersebut, maka hilanglah atamkin anugerah Allah, yaitu kekuasaan di muka bumi nihaian secara total. Dan jika berkurang poin-poin tersebut, maka berkuranglah kadar tamkin kekuasaan yang Allah berikan untuk mereka di muka bumi. Li'anal jaza min jinsil amal, karena balasan sebagaimana jenis perbuatannya. Jika dan kaedah dalam masalah sebab dan musabab, jika ada sebab, ada musabab. Jika tidak ada sebab, maka tidak akan ada musabab. Dan jika berkurang sebab, maka wajar kalau berkurang musabab. Hadihi hikmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah hikmah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kaidah yang ke-17, annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar, mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan bermodal tiga hal, bil ilmi wa rifqi wa sabri, dengan modal ilmu, lemahnya ilmu sebelum melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, wa rifqi, lemah lembut saat melakukan proses amar ma'ruf nahi mungkar, wa sabri, dan sabar setelah selesainya proses amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar yang benar itu biqasdil islah. Tujuan dan motivasinya adalah memperbaiki orang yang dinasihati, bukan menghabisi. Nah, memperbaiki dan bukan menghabisi, membina dan bukan membinasakan. Maka itulah motivasi yang benar dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagian orang katanya amar ma'ruf nahi mungkar, namun nampak sekali kalau dari metode yang dipakai, ya, maka tujuannya adalah bukan membina namun membinasakan. Ya, bukan memperbaiki namun menghabisi. Mengingat firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ndaklah di antara kalian ada sejumlah orang yang mengajak kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ahli tafsir berselisih pendapat tentang min dalam kalimat minkum. Apakah minnya min jinsiyah ataukah minnya min bayaniyah? Tergantung dari pendapat yang diambil tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ulama yang berpendapat bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu ain, maka akan mengatakan min minkum di situ minnya min jin min bayaniyah. Ya, min bayaniyah itu artinya, ya, kalau kita terjemahkan yaitu, maka hendaknya minkum yaitu kalian semua. Namun ulama yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah, maka minnya adalah min maaf min litabaid. Minnya min litabaid menunjukkan sebagian. Wal takum, maka hendaknya minkum sebagian di antara kalian, tidak semua kalian. Dan pendapat jumhur ulama dalam masalah ini, hukum asal amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Namun ini bisa berubah dalam kondisi tertentu. Ketika tidak ada yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali person tertentu, maka fardu kifayah atas person tertentu tadi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga rusaknya masyarakat, maka akan bisa menyebabkan hukum amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat tersebut fardu ain atas setiap muslim. Semuanya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, kemampuan ilmiah, kemampuan ilmu yang dia miliki dan kemampuan pendukung lainnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ra'a minkum mungkaran fayughayyirhu. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka adalah dia mengubahnya. Dan hadis ini adalah di antara dalil ulama yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu ain. Maka siapa saja di antara kalian yang mengetahui terjadinya kemungkaran, maka adalah dia ubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya. Dan yang dimaksud dengan mengubah dengan hati adalah benci dan pergi. Bukan benci namun duduk menikmati. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman dalam masalah ini. Dalam masalah cabang iman amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya boleh jadi orang tersebut, ya, imannya secara total ya tidak terlalu lemah banget. Namun karena dia lemah di sini, di cabang iman di sini, namun dia punya keunggulan di cabang iman yang lain. Maka yang dimaksud dengan paling ataful iman, selemah-lemah iman, yaitu selemah-lemah iman dalam cabang iman ini. Adapun totalitas orangnya nanti perlu melihat cabang iman yang lain. Kalau di cabang iman yang lain juga statusnya lemah, lemah, lemah, lemah, ya maka lemah ditambah dengan lemah sama dengan lemah. Ya. Di sini diatkan oleh Muslim. Dan di sini dalil bahasanya kemungkaran yang wajib diubah adalah yang diketahui. Maka tidak dituntunkan tajasus mencari-cari kesalahan orang lain, menyelidik-nyelidiki, mengorek-ngorek, melakukan investigasi untuk melacak kemungkaran dan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dia punya dosa apa saja ya? Maka dalam masalah kemungkaran dilarang googling. Cari di Google dia punya kemungkaran apa saja. Ini tajasus. Orang coba, kemungkaran adalah yang mana kalau orang itu mengetahui. Kalau tidak tahu maka tidak diperintahkan. Tidak dibebani perintah untuk mengadakan perubahan. Dan yang dimaksud dengan mampu di sini bukan maka adalah dia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka jika dia mampu adalah dia ubah dengan tangannya. Yang dimaksud dengan mampu di sini bukan mampu secara fisik, namun al-quwah, al-istita'ah, kalau pakai bahasanya al-istita'ah asy-syar'iyyah, kemampuan yang memang dinilai mampu menurut timbangan syariat. Maka timbangannya bukan timbangan fisik. Oh, fisik saya mampu. Nah, ini saya ubrak-abrik mampu. Nah, saya jagoan. Bukan itu pertimbangannya. Namun kemampuan di sini adalah timbangannya adalah timbangan syariah. Boleh jadi secara fisik mampu, namun timbangan syariat mengatakan Anda tidak mampu. Nah, tidak mampu. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan mendatangkan maslahat yang diinginkan oleh syariat. Kemudian dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, "Innan nasa idza ra'al munkara." Sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran dan tidak mengubahnya. Namun berdasarkan hadis di atas kita katakan ketika manusia melihat kemungkaran dan mampu untuk mengubahnya. Maka dia di sini tidak disebutkan persyaratan istita'ah. Manusia jika melihat kemungkaran, maknanya melihat kemungkaran dan mampu untuk punya kemampuan untuk mengubahnya. Wala yughayyiruhu, namun mereka tidak mengubahnya. Maka segera saja Allah akan ratakan hukuman kepada mereka semua, diatkan Imam Ahmad. Maka sama dengan hadis sebelumnya, hadis ini mempersyaratkan kemungkaran yang perlu diubah adalah yang dilihat, yang diketahui. Tanpa tajasus, tanpa selidik-selidik, tanpa ngintip, tanpa nguping, tanpa cari-cari, tanpa mengorek-ngorek, membongkar-bongkar, tanpa rajin menyimak rekaman dengan tujuan mencari kemungkaran. Nah, ini kira-kira punya kemungkaran apa di pengajian yang ini, pengajian yang itu, pengajian yang itu, didengarkan 1000 kaset itu didengarkan untuk cari kemungkaran apa yang dia ucapkan. Ya pasti ketemulah kalau 1000 kaset orang ngomong kemudian salah ngomong tentu. Karena banyak ngomong banyak kelirunya. Sedikit ngomong sedikit kelirunya. Enggak pernah ngomong, enggak pernah keliru dalam ucapan. Namun juga tidak pernah berbuat. Kemudian dengan firman Allah Taala, wa maka nalana anak tiakum bisultanin illa biiznillah, dan tidaklah kami punya kemampuan, punya hak untuk mendatangkan kepada kalian satu hujah hujah yang menguasai hati kecuali dengan izin Allah. Maka ilmu hujah itu disebut sultan. Yang mana asalnya adalah kekuasaan. Karena ilmu yang betul-betul ilmu itu akan menguasai hati. Sehingga hati tersebut tidaklah berdaya kecuali tunduk padanya. Tidak ada pilihan yang lain. Ilmu yang betul-betul ilmu. Ilmu yang sangat memuaskan. Penjelasan yang meyakinkan. Penjelasan yang tak terpatahkan. Itu sultan. Itu kekuasaan. Dia menguasai hati. Mau tidak mau hati orang tersebut. Oh ya, benar. Wala taqulil mata sifa'al sinatikumul katiba hadha halalan wa hadha haramun. Dan janganlah kalian katakan tentang hal-hal yang digambarkan oleh ucapan kalian secara bohong. Janganlah kalian katakan ini halal dan ini haram padahal kalian tidak punya ilmu tentangnya. Ayat ini menunjukkan bahasanya syarat dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah memiliki ilmu. Kemudian dari Abdullah bin Mughaffal radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna Allah Ta'ala Rafiqun." Maksudnya Allah adalah zat yang maha lembut. Maka salah satu nama Allah adalah Rafiq. Berdasarkan hadis ini, yuhibbu rifqa. Dan Allah mencintai sifat lembut. Namun rifq lembut dalam bahasa Arab itu tidak hanya tidaklah hanya terbatas pada sopan santun, bahasa halus. Termasuk rifq dalam bahasa Arab adalah tidak tergesa-gesa. Termasuk rifq dalam bahasa Arab sabar, telaten. Maka dikit-dikit telaten itu juga rifq. Orang yang tergesa-gesa tidak, bukanlah orang yang rafiq. Sabar menghadapi gangguan, tidak emosional, tidak meledak-ledak, meluap-luap. Nah, itu juga disebut atau termasuk dalam makna arifku. Sehingga arif diterjemahkan dengan lemah lembut itu ya sebenarnya menerjemahkannya dengan sebagian maknanya. Karena lemah lembut dalam identik kita ya yang kita tangkap ya tidak termasuk hal-hal tadi. Wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'alal 'unf. Dan Allah memberikan karunia gara-gara sifat lembut sesuatu yang tidak Allah berikan untuk sifat keras dan kasar. Al-'unf kebalikan dari arifq. Berarti keras, kasar, ya, tergesa-gesa, emosional, ya, mudah terpancing. Ya, dan makna dan sebalik dan seterusnya. Diatkan oleh Abu Dawud. Maka di sini dalil tentang lemah lembut, ya, terutama saat berdakwah. Kemudian dalil tentang sabar dalam dakwah, firman Allah Ta'ala, watammat kalimat rabbikal husna ala bani Israila bima sobaru. Maka sempurnalah keputusan Allah, yaitu putusan yang baik. Allah berikan putusan yang baik, kekuasaan dan kemuliaan kepada bani Israel, kemenangan untuk mengalahkan Fir'aun ala bani Israel atas bani Israel. Allah berikan itu semua pada bani Israel. Kemuliaan, kekuasaan, kemenangan menghadapi musuh. Allah berikan kepada bani Israel. Apa sebabnya? Apakah karena mereka rajin demonstrasi mendemo Fir'aun? Ternyata tidak. Bima sobaru karena mereka sabar. Karena mereka bersabar. Maka sabarnya bani Israel menghadapi Fir'aun itu sebab menangnya bani Israel atas Fir'aun. Menurut Al-Quran. Ya, sabarnya bani Israel terhadap Fir'aun itu sebab menangnya bani Israel atas Fir'aun. Maka sebagian orang kalau kita sabar, enggak punya aksi, enggak kemudian berbuat apa-apa, gimana kezaliman mau hilang? Kok terus sabar, sabar, penguasa zalim sabar, sabar. Nah, kapan zalimnya hilangnya? Nah, maka jawaban telaknya adalah ayat ini. Jika masih mengimani Al-Quran, nah, kalau kita masih bicara dengan orang yang beriman dengan Al-Quran, ya, maka ini jawaban telaknya. Kalau kalau tidak iman dengan Al-Quran, ya sudah. Ke selatan sama ke utara, ya tidak bakalan ketemu. Kan? Kita dudukkan dulu. Beriman dengan Quran enggak? Nah, sepakat enggak kita ngimani Quran? Kalau sepakat, ya. Sebab menangnya Bani Israel terhadap Fir'aun, itu bukan karena rajin demo, rajin bikin aksi, dan seterusnya. Nah. Namun Allah katakan, bima sobaru, disebabkan kesabaran mereka terhadap kezaliman Fir'aun. Dan kesabaran mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan bersikap dengan Fir'aun. Itulah yang menjadi sebab Allah berikan kemenangan kepada mereka. Wa tammat kalimat rabbikal husna. Ya, maka putusan yang baik Allah berikan pada Bani Israel karena sabarnya mereka. Dan Allah berfirman di ayat yang lain di surat Ar-Rum, fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah berupa kemenangan itu satu hal yang benar adanya. وَلَيْسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ. Dan janganlah orang-orang yang tidak yakin dengan hari berbangkit, orang-orang yang kafir, jangan sampai mereka itu menyebabkan engkau khifah. Khifah di sini makna asalnya adalah ringan. Namun yang dimaksud dengan ringan di sini adalah tidak bersabar. Yang dimaksud dengan ringan di sini artinya tergesa-gesa. Maka tergesa-gesa itu kebalikan sabar. Sabar itu berkebalikan dengan tergesa-gesa. Orang yang tidak tergesa-gesa, dia orang yang sabar. Orang yang sabar, dia tidak tergesa-gesa. Dan dalil bahasanya motivasi dalam dakwah, dalam amar nahi mungkar adalah islah. Memperbaiki dan bukan menghabisi. Membina dan bukan membinasakan. Membangun dan bukan menghancurkan. Adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ucapan Shu'aib, in uridu ilal islah mastata'tu. Tidaklah aku bermaksud, tidaklah aku berkeinginan dengan dakwah yang kulakukan kecuali perbaikan semaksimal yang bisa aku lakukan. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jangan memaksakan diri sesuatu yang di luar kemampuan kalian. Dan Allah tidaklah membebani kita untuk mewujudkan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan, la wajiba ma'al ajzi. Ya, tidak ada hukum wajib kalau memang tidak bisa apa-apa. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersabar dan tidak angkat senjata ketika di Mekah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Tidakkah kalian lihat orang-orang yang telah dikatakan kepada mereka, itu para sahabat Nabi, ketika di Mekah kondisi lemah, jangan main kekerasan. Namun apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan? Kufu aidiakum. Tahanlah tangan-tangan kalian. Jangan ambil senjata. Jangan main kasar. Karena ini tidak menguntungkan untuk dakwah. Dakwah akan habis kalau perintah ini dilanggar. Demikian juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kalian orang-orang yang tegak karena Allah, ikhlas karena Allah, suhada bil qist, menjadi saksi-saksi kebenaran, keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla alla ta'dilu. Janganlah syana'anu Kaumin, kebencian dengan sekelompok orang, ya jeriman nakum, menyebabkan kalian berbuat dosa. Bentuk tindakan dosanya ala Allah ta'dilu, dengan tidak bersikap adil dengan lawan, dengan musuh. I'dilu, bersikaplah adil kepada lawan, kepada musuh. Dan yang dimaksud dengan musuh dan lawan di sini adalah orang kafir. Maksud pokok ayat adalah orang kafir. Jika kita diperintahkan untuk adil dengan orang kafir, maka bagaimanakah dengan sesama muslim? Apa mungkin diperintahkan adil dengan orang kafir, namun malah dibolehkan tidak adil dengan sesama muslim? Nah, tentu tidaklah mungkin. Maka kita diperintahkan untuk berbuat adil dengan yang dalam konteks ini, ya, kurang lebih maknanya adalah bersikap objektif. Tidak nambah-nambahi apa yang tidak dia katakan. Kalau dia cuma mengatakan A, ya katakan aja A. Jangan A plus B. Ya. Jangan tambahi. Bersikaplah objektif. Apa adanya? Demikianlah ucapan orang kafir. Ya itulah yang kita katakan. Jangan ditambahi. Janganlah ketidaksukaan kita dengan dia menyebabkan kita kemudian memboliminya dengan mengatakan tentang dirinya sesuatu yang tidak dia katakan. Kemudian terdapat perkataan yang sangat indah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau katakan, "Fayuqtana'u bil khairil yasir illam yahsul al-katsir." Maka hendaklah seorang dai itu merasa puas dengan terwujudnya kebaikan yang sedikit ketika tidak memungkinkan terwujudnya kebaikan yang banyak. Jangan kemudian kalau enggak baik yang banyak, ya sudah bejat aja lah. Jangan punya prinsip kalau enggak baik 100% ya sudahlah. Pusat bejat 100% aja. Jangan separuh-separuh. Ada baiknya namun ada bejatnya. Tidak demikian. Namun kata beliau, tidaklah seorang dai itu merasa puas ketika yang didakwahi, objek dakwahnya itu terwujud pada dirinya kebaikan yang kecil, meskipun tidak, manakala tidak mungkin dan tidak bisa. Itulah yang bisa dengan nasihat dan sebagainya, ya cuma menghasilkan itu, ya puas saja. Jangan kemudian malah mutung, udahlah kamu bejat saja kalau cuma nanggung kayak gitu. Tidak sebagaimana prinsip sebagian orang yang dibahasakan oleh Syaikh Abdul Muhsin Al-Abad dengan mengatakan, ya kalau tidak terang sekalian lebih baik gelap sekalian. Tidak demikian. Kalau tidak bisa terang namun kemudian ada cahaya meskipun pelik-pelik, kelap-kelip. Ya, seperti cahaya kunang-kunang, ya lumayan daripada gelap sama sekali. Sebagian dai, ya, prinsipnya ya kalau enggak terang benderang sudahlah. Wah, gelap sekalian. Daripada dengarkan pengajian kemudian campur bid'ah-bid'ah. Nah, ada tauhidnya, juga ada bid'ahnya, ada sesatnya. Ya sudahlah, dengar musik aja sekalian. Yang rusak sekalian. Kau usah, jangan tanggung-tanggung. Masa cuma kemudian campur-campur. Bertauhid, namun ada sesatnya. Bertauhid namun hisbi, daripada bertauhid hisbi lebih baik tidak kenal tauhid sekalian. Maka bukan demikian, bukan demikian sikap dakwah yang benar. Fayuqtana bil khairil yasir illam yahsul al katsir. Maka ya, jika kita tidak bisa mewujudkan kebaikan yang besar, ya sedikit lumayan. Besok kita harapkan, besok kita ulangi lagi biar tambah. Besok kemudian didekati lagi biar tambah. Besok dimasuki lagi biar kemudian semakin sempurna. Kalau tidak bisa kemudian terang seterang neon, ya neon listrik, ya Ya, meskipun cahayanya sebesar kunang-kunang enggak apa-apa. Ya, sekarang kunang-kunang satu, besok kunang-kunang dua, ya, besok lagi kunang-kunang tiga, dan seterusnya tambah hari, tambah sempurna cahaya. Itu yang diharapkan oleh seorang da'i dan itu yang dilakukan oleh seorang da'i. Dan itu yang namanya dakwah manakala dia tujuannya al-islah. Maka jika tujuannya adalah membina dan bukan membinasakan, maka pasti prinsipnya semacam ini. Wa yudra asyarul kabir bi syaril yasir. Maka hendaklah dicegah keburukan yang besar meskipun masih tersisa keburukan yang kecil. Dicegah kemusyrikan meskipun rajin bid'ah. Rajin bid'ah itu tidak apa-apa. Manakala itu dengan ini adalah langkah, ya, ini adalah sebab tercegahnya kemusyrikan. Rajin tahlilan tidak apa-apa, namun dukunnya sudah libur. Merdukunya libur, rajin tahlilan itu baik. Jangan muluk-muluk langsung sehari sudah nanti dukun, nanti bid'ah ini. Tidak demikian cara berdakwah. Namun yudra asyarul kabir bisyaril al-yasir. Namun tidaklah seorang dai itu merasa puas dengan cuma dia menyaksikan keburukan yang kecil, namun telah libur dan berakhir keburukan yang besar. Wallahu ta'ala ba'asa ar-rusul bitahsilil masalih wa takmiliha. Karena Allah Ta'ala mengutus para Rasul untuk mewujudkan maslahat yang besar. Maslahat 100%. Kalau tidak, watakmilia. Menyempurnakan kebaikan. Ya kalau tidak 100%, namun ya ada kebaikan. Besok tambah lagi, besok tambah lagi. Tidak harus dituntut. Langsung simsalabim. Sehari sudah langsung jadi orang baik 100% dari semua sisi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dalam dakwah itu adalah li ta'dilil mafasid wa taqliliha. Wau di sini wallahu taala alam maknanya adalah au. Untuk menghilangkan keburukan sama sekali, kalau tidak ya meminimalisir keburukan. Kalau enggak bisa syiriknya berhenti, dukunnya berhenti, bid'ahnya berhenti ya minimal merdukunya berhenti, sesajennya berhenti, diganti rajin bid'ah. Nah, tidak apa-apa. Jangan dikira itu belum berhasil. Itu dakwah yang berhasil. Itu dakwah yang berhasil. Maka kita patut berterima kasih dengan para juru dakwah terdahulu, Wali Songo atau yang lain, yang telah menyelamatkan nenek moyang kita dari kemusyrikan, kemudian memindahnya kepada kebid'ahan. Mereka telah berhasil dan berdakwah. Dan itu patut untuk kita berterima kasih kepadanya. Jangan ditutupi. Jangan dianggap gagal. Jangan dianggap tidak becus dalam dakwah. Nah, itu telah fase dakwah yang sangat bagus sekali. Jika kemusyrikan ditiadakan, kemudian orang digiring kepada kebid'ahan. Yang tidak sampai membatalkan keimanan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam da'al khalqa bi ghayatil imkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai manusia bi ghayatil imkan dengan maksimal yang memungkinkan. Kemudian juga terdapat perkataan panjang yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Dan ini satu hal yang sangat bagus untuk ditelaah dan disimak kata perkataannya, kalimat per kalimatnya. Wal qiyam bil wajibat, maka melaksanakan kewajiban berupa dakwah yang wajib atau yang lainnya memerlukan persyaratan. Yang dengan persyaratan tersebut kewajiban tadi bisa dilaksanakan. Maka yang baik sepatutnya bagi orang yang mau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, adalah dia punya ilmu tentang apa yang dia perintahkan dan ilmu tentang apa yang akan dia larang. Kemudian yang kedua, dia ya, punya lemah lembut dalam apa yang dia perintahkan dan lemah lembut dalam apa yang dia larang. Dan dia adalah haliman, tidak mudah emosional, namun sabar dalam amar ma'ruf yang dia lakukan dan nahi mungkar yang dia lakukan. Fal ilmu qabalal amri, maka perlu bekal ilmu sebelum beraksi, sebelum melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Bekali dulu dengan ilmu. Ilmu di sini tidak harus muluk-muluk jadi Imam Syafi'i ya, namun yang mau diomongkan tuh apa itu diilmui terlebih dahulu. Yang mau diajarkan itu apa, dikuasai terlebih dahulu. Warifku indal amri, dan lembut ketika proses amar ma'ruf nahi mungkar. Wal hilmu ba'dal amri. Dan hilm, tidak hilm di sini tidak mudah emosi, bersabar. Ba'dal amri, setelah selesainya proses amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ilam yakun aliman lam yakun lahu ayakifu ayakifa ma laysa lahu bi ilm. Jika dia tidak punya ilmu, maka terdapat perintah Allah, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Wa in kana aliman walam yakun rafiqan. Namun jika seorang itu punya ilmu, namun dia tidak lembut, maka seperti dokter. Namun dokter yang kasar. Alladzi la rifqa fihi, yang tidak punya kelemah lembutan ketika ketika ngobati. Bukan nusuk pelan-pelan, namun mabes. Maka mau pasang apa misalnya, ya, infus, mau mabes. Enggak pakai pelan-pelan, enggak pakai lemah lembut. Nuh kaget pasiennya. Kaget terdapat penolakan. Itu malah kemudian obat enggak manfaat. Ada penolakan psikologi. Maka obat tidak akan berfungsi karena ada penolakan psikologi. Fa yaghluzu 'alal marid, dan dia bersikap kasar kepada pasien. Fala yaqbal minhu. Maka pasien pun tidak akan menerima sikap tersebut, dan badannya pun tidak akan menerima obat tadi. Demikian juga kalau mu'adib sebagaimana mu'adib sebagaimana guru anak-anak, al-ghulid yang kasar, apa yang terjadi? Layak bal minu al-wala. Maka anak didiknya tidak akan menerima, tidak akan welcome terhadap si guru. Jika sudah kemudian tidak ada welcome, tidak ada penerimaan, apa yang terjadi? Masukkah ilmu? Ilmu tidak masuk. Ilmu tidak akan bakalan masuk karena sudah benci, sudah tidak suka. Maka apapun yang dijelaskan meskipun dengan cara yang semudah apapun, itu tidak akan masuk. Kenapa? Sudah tidak ada penolakan. Demikian juga dakwah. Orangnya kasar, ada penolakan. Ketika ada penolakan, maka sebagus apapun dalil itu tidak akan, sebagus apapun argumen, sebagus apapun alasan, tidak mempan. Kenapa? Kalau sudah ada penolakan. Begitu ada penolakan karena orangnya kasar, maka yang didakwahkan mengatakan pokoknya begini. Nah, dah. Kamu mau ngomong apa? Terserah. Aku budek. Nah. Maka tidak akan terwujud, tidak akan terwujud apa yang diharapkan. Kenapa? Sudah ada penolakan. Karena sikap-sikap yang kasar, bahasa-bahasa yang kasar. Nah. Demikian kita lanjutkan ba'da isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radawana alhamdulillahi rabbil alamin.